زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعية إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin baik yang ada di Masjid Umar bin Khattab ataupun yang mengikuti kajian ini lewat internet di mana saja, seperti yang sudah dijanjikan kemarin, pagi ini kita akan membahas tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah termasuk salah satu di antara jenis zakat selain zakat mal. Kewajiban zakat fitrah masuk ke dalam keumuman membayar zakat pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan bayarlah zakat. Bahkan zakat ini termasuk urutan ketiga setelah syahadat dan salat dari urutan rukun Islam. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamish shalah wa itaiz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan." Islam didirikan di atas lima perkara. Pertama, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, haji ke Baitullah. Dan kelima, shaum Ramadan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Dari beberapa keterangan tadi, kita mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang sangat penting dan termasuk di antara salah satu rukun Islam yang lima. Oleh karena itu, wajib bagi setiap kita menunaikan zakat ini. Zakat ini ada dua macam. Pertama, zakat mal. Nanti zakat mal ada banyak jenisnya. Ada zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pertambangan, dan seterusnya. Yang kedua, zakat fitrah. Pada kesempatan ini kita mengkhususkan pembahasan pada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik yang dewasa ataupun anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min ramadhana sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal unsa was-shaghiri wal kabiri min al-muslimin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan berupa satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba sahaya ataupun orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak-anak ataupun yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa zakat fitrah itu berupa makanan yang ukurannya satu sok, baik itu kurma ataupun gandum. Adapun anak yang masih di dalam kandungan tapi belum lahir, dan anak itu dikandung sudah lebih dari usia kandungan 4 bulan, sudah dimasukkan ruh, maka tidak terkena kewajiban. Akan tapi kalau mau dikeluarkan zakatnya dari itu sebagai sedekah, maka itu lebih baik. Sebagaimana Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an mengeluarkan zakat untuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Wajib dikeluarkan zakat fitrah ini untuk diri sendiri, juga untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, seperti istrinya, anak-anaknya, walaupun anak itu masih kecil, baru lahir umpamanya, termasuk kerabat yang tinggal di rumahnya dan menjadi tanggung jawabnya, dan mereka belum mampu mengeluarkan zakatnya sendiri. Adapun kalau sudah mampu mengeluarkan zakat sendiri, hendaklah masing-masing yang sudah mampu itu mengeluarkan zakatnya untuk diri sendiri. Umpamanya istri punya penghasilan, walaupun dia masih ditanggung oleh suaminya, tapi kalau istri punya penghasilan sendiri, sebaiknya dia mengeluarkan untuk dirinya sendiri zakat fitrah. Anak-anaknya, kalau anak-anaknya walaupun masih satu atap, satu rumah dengan orang tua, tapi kalau dia sudah punya penghasilan sendiri, hendaklah dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Demikian juga pembantu yang digaji, memiliki hasil usahanya sendiri, hendaklah dia pun mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka kewajiban zakat ini terkena kepada seluruh kaum muslimin yang mampu dan yang tidak mampu. Yang mampu mengeluarkan untuk diri sendiri, yang tidak mampu dibayarkan oleh orang yang menanggung seluruh kebutuhan orang tersebut. Fungsi zakat fitrah adalah sebagai pembersih dari kekurangan orang-orang yang saum di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, saum kaum muslimin banyak kekurangan. Mungkin saumnya disertai dengan melalaikan kewajiban, atau saumnya dibarengi dengan perbuatan dosa, ghibah, dusta, atau perbuatan dosa yang lain. Atau saumnya sekedar menahan lapar, haus, dan syahwat semata-mata. Tapi kewajiban banyak dilalaikan, larangan Allah banyak dilanggar. Maka banyak kekurangan dari saumnya. Kekurangannya ini ditutup oleh zakat fitrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan min al-masraf, mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang saum dari lagho dan rafath. Lagho itu perbuatan dan ucapan yang sia-sia, yang tidak ada maknanya. Lagi saum mengatakan kata-kata yang tidak ada manfaatnya atau melakukan perbuatan yang sia-sia, itu lagho. Atau rafath, rafath ucapan, perbuatan, isyarat atau apapun yang berbau formal, yang mengarah kepada masalah-masalah seksual ketika saum, maka itu rafath. Dan itu adalah kefakoran atas amal perbuatan dia selama saum. Semua kefakoran atau kekurangan tersebut ditutup dengan zakat fitrah. Kata Ibn Abbas, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lisya'in minal lagwi warafat. Rasul sallallahu mewajibkan zakat fitrah untuk pembersih bagi orang yang saum dari lagho dan rafath, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Adapun hikmah dari zakat fitrah jelas. Pertama, zakat fitrah ini merupakan ihsan, perbuatan baik kepada fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, sehingga mereka tidak harus meminta-minta pada hari yang semestinya mereka semua bergembira, itu pada hari Id, sehingga kegembiraan dirasakan oleh umumnya kaum muslimin secara merata, tidak hanya orang-orang kaya tapi juga oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin, karena untuk hari itu mereka sudah memiliki stok makanan yang cukup untuk keluarga mereka. Kedua, memupuk kedermawanan. Manusia atau kaum muslimin dituntut untuk bersikap dermawan. Tutulung kanu butuh, katalang kanu susah, merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang menderita. Oleh karena itulah, maka zakat bisa menimbulkan toleransi yang besar kepada sesama dan mengundang kecintaan dari orang-orang fakir miskin kepada orang-orang yang kaya karena kedermawanan mereka. Adapun jenis yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa makanan pokok manusia di tempat mereka masing-masing hidup. Bagi orang yang berhidup di negara Timur Tengah yang makanan pokoknya gandum, kismis, atau kurma atau yang sejenisnya, maka wajib mengeluarkan zakat itu dengan bahan makanan pokok yang sehari-hari mereka makan. Bagi orang yang hidup seperti di negara Indonesia, umumnya bahan makanan pokoknya beras. Ada yang sebagian gandum, ada yang sebagian jagung, ada yang sebagian lagi sagu. Maka keluarkan zakatnya dengan bahan makanan pokok di tempatnya masing-masing. Sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Umar menyatakan, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadhana sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan kunna nukhriju. Kunna nukhriju yaumal fitri fi ahdi Rasulillah SAW so'an min so'amin wa kana so'amuna asya'ir wa jazib wa tamar. Kami, Nabi dan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah pada Idul Fitri di zaman Nabi SAW satu sok dengan makanan pokok kami. Sedangkan bahan makanan pokok kami adalah gandum, kismis, dan kurma. Berdasarkan hal itulah, maka yang harus kita keluarkan dalam zakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Sehingga kita tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa pakaian, kasur, atau perabotan rumah tangga, atau makanan lain yang bukan makanan pokok manusia sehari-hari. Para ulama menyatakan wala yujzi'u ikhrajuha min as-siyabi wal faras wal awani wal amti'ah wa ghairiha mimma siwa ta'amil adamiyyin. Karena Nabi SAW faradhaha min as-sha'am fala tata'adda an ayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sah mengeluarkan zakat fitrah berupa pakaian, kasur, piring-piring atau wadah, atau jenis makanan lain yang bukan makanan pokok manusia, karena Nabi SAW telah menetapkan jenis zakat fitrah yang harus dikeluarkan, dan kita tidak boleh menyimpang dari yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak boleh umpamanya mengeluarkan zakat fitrah dengan jenis makanan lain walaupun lebih mahal harganya, umpamanya dengan durian. Iyalah, durian tulisi kita zakat fitrah, walaupun durian jauh lebih mahal daripada beras. Durian satunya bisa 50 ribu, kalau beras 3 kilo tidak akan sampai 50 ribu, gitu ya. Atau dengan kue yang mahal, dengan coklat umpamanya yang satu kilonya bisa ratusan ribu, saya 2,5 kilo dengan coklat walaupun lebih mahal, maka tidak sah. Kata masih para ulama wala yujzi'u ikhraju qimati ta'am li'anna dhalika khilafu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uangnya, karena hal itu menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa orang yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya daripada kami, maka amalan itu tertolak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Siapa orang yang mengada-adakan aturan sendiri yang tidak ada contohnya dari kami, maka hal itu tertolak. Oleh karena itu, mengeluarkan zakat fitrah berupa selain makanan bahan pokok, baik dengan uang, dengan buah-buahan, dengan kue-kue walaupun lebih mahal dan lebih berkualitas, maka itu berarti mengada-ada aturan yang tidak ditetapkan oleh Nabi SAW, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu tertolak, tidak akan diterima dan tidak sah. Oleh karena itulah, maka para sahabat sejak zaman para khulafaur rasyidin, zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dikatakan anna al-khulafaur rasyidin kanu yukhrijuna sha'an min ta'am. Para khulafaur rasyidin beserta seluruh rakyatnya dulu mereka mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sok makanan. Dan Nabi menyatakan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Termasuk dalam masalah mengeluarkan zakat, Nabi mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok, demikian juga para khulafa'ur rasyidin setelahnya. semuanya mengeluarkan zakat berupa makanan pokok. Oleh karena itu tidak sah mengeluarkan zakat dengan uang atau dengan yang lainnya. Timbul pertanyaan, geningan banyak orang yang berzakatnya dengan uang. Kenwai etama ulah disyukurkan. Harusnya mereka yang mengikuti Rasul, bukan Rasul yang harus menyesuaikan dengan keinginan mereka. Zakat fitrah ini syariat. Syariat itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis, dari Allah dan Rasulnya. Syariat itu bukan berasal dari akal pikiran manusia, juga bukan didasarkan pada kebutuhan manusia. Manusia umpamanya butuhnya uang, ah udah aja diganti sama uang. Tidak sah, nanti syariat berubah. Sama halnya dengan kurban. Kurban itu dengan kambing, dengan sapi, dengan unta. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Ah kalau kambing banyak yang tidak suka, yang punya darah tinggi, yang punya rematik, yang punya kolesterol, jadi mubazir, udah aja diganti dengan uangnya. Kalau kambingnya berharga 1 juta, ini aja 1 juta dibagi-bagikan. Maka itu tidak sah dan bukan kurban. Itu hanya sedekah biasa, kurbannya tidak. Demikian juga zakat. Wah, beras ini memang dibutuhkan, tapi lebih butuh lagi uang. Atau lebih butuh lagi pakaian untuk lebaran, sepatu untuk lebaran, dan seterusnya. Akhirnya diganti aja zakat fitrah bukan dengan beras tapi dengan uang. Itu tidak boleh dan tidak sah karena menyimpang dari ketetapan syariat. Kita mengamalkan syariat atau mengamalkan hasil pikiran kita gitu. Kalau mengamalkan syariat ikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau mengamalkan hasil pikiran akal kita itu masih renawan, enggak testing kan, bukan ibadah yang akan dipahalai oleh Allah dan tetap dianggap belum melaksanakan ketetapan syariat dalam masalah zakat fitrah. Kalau mau sedekah nih, saya zakat fitrahnya umpamanya 2,5 kilo seorang, kemudian nih sedekahnya uang 1 juta. Silakan. Bagus. Tapi kalau dengan uang saja nih 1 juta lah zakat fitrah, walaupun besar, maka tetap tidak sah karena menyimpang dari ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun miqdarul fitrah. Miqdar itu artinya ukuran. Banyaknya bahan makanan pokok yang dizakatkan adalah 1 sok gandum. 1 sok itu 4 sampai 5 mud. Satu mud itu apabila dua tangan kita disatukan terus disiukeun kana beas atau kana gandum, disiukeun teh dicidukan. Maka apa yang tergenggam oleh dua tangan kita itulah satu mud. Satu so itu 4-5 mud seperti itu. Yang apabila dihitung ke kilogram, maka kalau di Saudi yang berupa gandum dengan kualitas yang terbaik mencapai 2 kilo 42 gram gandum terbaik. Itu gandum. Dan berbeda dengan beras. Adapun beras, kalau di Saudi seluruh ulama memerintahkan seluruh kaum muslimin Indonesia atau dunia yang ada bekerja di sana untuk mengeluarkan dengan beras sebanyak 3 kg. Sebab ukuran timbangan beras dengan gandum beda. Kalau umpamanya gandum cukup 2,4 kilo, hampir 2,5, kalau dengan beras 3 kilo. Tapi pemerintah di Indonesia menetapkan 2,5 kilogram sebagai ukuran minimal. Maka boleh bagi umpamanya orang yang mengejar target minimal wajibnya zakat fitrah, silakan 2 kilogram. Tapi 2,5 kilogram. Tapi lebih dianjurkan bagi kita untuk memilih yang afdal dengan afdal yang minimal, yaitu 3 kilogram satu jiwanya. Oleh karena itu, ustaz-ustaz lulusan Timur Tengah, lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Riyadh, lulusan Jamiah Imam Ibnu Saud, lulusan Umul Qura. Begitu pulang ke Indonesia, mereka mengeluarkan zakatnya itu 3 kilo per orang per jiwa. Beberapa tahun yang lalu ada ustaz lulusan Madinah yang ikut di sini, ikut Ramadan, ikut iktikaf dan di sini sekali dia sembuh. Ketika nitip zakat bisa 3 kilo seorang di sini. Nah, kita belikan beras 3 kilo seorang, jadi kalau sekian orang kali 3 kemudian kita salurkan. Seperti itu. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengeluarkan zakat 2,5 kilo silakan. Tapi yang afdol, yang lebih selamat bagi kita kalau bisa 3 kilo itu lebih baik. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah adalah ketika matahari terbenam pada malam Id, sudah masuk kepada waktu Syawal. Itu waktu wajibnya pengeluaran zakat fitrah. Setelah Ramadan berakhir dan masuk satu Syawal, dan itu terjadi pada waktu maghrib Ramadan hari terakhir. Oleh karena itu, siapa yang meninggal sebelum maghrib, dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Kalau walaupun beberapa detik, tapi kalau umpamanya orang meninggalnya setelah masuk maghrib, ngong azan gitu ya, maghrib 5 menit setelah itu belum sempat sholat maghrib asar, kerlek meninggal, dia sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Bayarkan oleh keluarganya dari harta peninggalan orang yang meninggal tersebut. Jadi batas waktu kewajiban zakat fitrah itu maghrib Ramadan hari terakhir. Maka siapa orang yang meninggal 1-2 detik sebelum maghrib Ramadan hari terakhir detik sebelumnya, dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau sudah masuk waktu maghrib terus meninggal, dia terkena kewajiban zakat fitrah. Begitu juga disebutkan walau wulida syakhsun ba'dal ghurub walau bidaqa'iq lam tajid fitratuhu. Kalau ada anak lahir beberapa detik setelah azan maghrib, kemudian dia lahir, maka dia tidak terkena dengan kewajiban, tetapi tidak apa-apa bagi dia mengeluarkan zakat sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, walaupun sudah dikandung lebih dari 4 bulan dan belum lahir. Utsman bin Affan mengeluarkan zakat dari hal itu. Adapun waktu penyaluran zakat fitrah kepada mustahiqin, kepada fakir dan miskin, maka ada dua jenis waktu. Pertama disebut waktul fadilah, kedua waktul jawaz. Waktul fadilah adalah waktu yang utama. Waktu jawaz adalah waktu yang dibolehkan. Adapun waktu yang fadilah yang utama adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum dilaksanakannya sholat idul fitri. Nah, umpamana wayah kiyenya beres sholat subuh salurkan ke fakir dan miskin. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan kunna nakhruju fi ahdin nabi yaumal fitri so'an min to'am. Kami pada zaman Nabi mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri. Jadi sudah masuk satu Syawal. Dan waktu yang paling utama seusai sholat subuh. Masih tentang masalah ini, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Nabi memerintahkan zakat fitrah agar dilaksanakan atau dikeluarkan sebelum manusia keluar dari rumahnya untuk menunaikan sholat id. Sebelum manusia keluar untuk menunaikan sholat id, keluarkan dulu zakat fitrah. itulah waktu yang utama, yang afdal. Kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz adalah waktu yang dibolehkan walaupun tidak afdal, yaitu 2 hari sebelum Idul Fitri, tanggal 28 Ramadan umpamanya, ya boleh dikeluarkan. Sebagaimana keterangan dari Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi itu hamba sahaya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Kata Nafi, kana Ibnu Umar yu'ti anis-shaghiri wal-kabir hatta in kana yu'ti an bunayya wa kana yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn. Ibnu Umar suka memberi zakat fitrah dari anak-anak kecil atau orang dewasa, sampai dia pun mengeluarkan zakat untuk anakku, kata Nabi. Dan beliau memberikan kepada orang-orang yang menerimanya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kalau sudah lewat sholat id, maka tidak sah. Kalau umpamanya sholat id sudah beres, baru mengeluarkan zakat fitrah, maka itu bukan dianggap zakat fitrah, tapi dianggap sedekah biasa. Dan dia dianggap tidak menunaikan zakat fitrah dan berdosa. Nabi SAW bersabda, anna man adaha qabla sholah fahiyya zakatun maqbulah, wa man adaha ba'da sholah fahiyya sadaqatun minas sadaqah. Siapa yang mengeluarkan zakat sebelum sholat id, maka itu zakat yang diterima. Tapi siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat id, maka itu hanya sodakoh di antara sodakoh-sodakoh biasa. Oleh karena itu, tidak boleh kita mengeluarkan zakat seusai sholat id, kecuali kalau ada uzur syar'i. Uzur syar'inya pertama, kalau lupa. Umpamanya karena kita sibuk dengan urusan, mungkin kadang-kadang amilnya sendiri karena terlalu sibuk mengurus zakat, dia lupa dirinya dan keluarganya belum dizakati. Karena mendapat ini, mendapat itu, ini mustahik ini, sekian mustahik ini di kilo gula gitu, cing, total berapa gitu ya. Umpamanya ada 2 ton, mustahik berapa dengan anggota keluarga berapa, terus ditimbang itu, oh sekian sewang. Sudah beres, alhamdulillah beres semua. Terus sholat, beres sholat, saya belum zakat, umpamanya. Keluarga saya belum dizakati, mungkin ini terjadi. Dan berkali-kali terjadi. Tapi karena benar-benar lupa, bukan pura-pura lupa, atau bukan disengaja, atau karena saya mah ambil iya, itu dizakat, malah menang bagian. Maka itu tidak boleh, dosa. Tapi kalau benar-benar lupa, boleh tunaikan seusai sholat id. Atau umpamanya orang tidak mengetahui bahwa itu sudah datang. Umpamanya orang yang hidup di sebuah tempat yang terpencil, dan dia menyangka hari itu adalah hari Ramadan terakhir, maka dia masih sahur. Nah, kemudian ternyata umpamanya dia di leweng, luang liwung gitunya, atau di gunung dengan beberapa orang komunitasnya, lalu ke kota. Ternyata di kota orang-orang sudah taqabbalu minna minkum, ya. Tadi kamu sholat di mana? Loh, emang sekarang itu? Iya. Loh, saya pikir masih saum, saya masih saum, belum zakat, sholat sudah bubar. Kalau tidak tahu seperti itu, boleh. Boleh dia mengeluarkan zakat fitrah sekalipun sudah lewat waktu sholat id, karena ketidaktahuan. Itu uzur syar'i. Atau uzur syar'i yang lain, karena secara teknis tidak memungkinkan ditunaikannya zakat fitrah sebelum sholat id. Umpamanya orang-orang muslim yang hidup di negeri-negeri kafir seperti di Eropa, Belanda, di Jerman, di Inggris, di Prancis, di Amerika umpamanya, ya. Di sana tidak ada orang muslim yang miskin. Tidak ada. orang-orang kafir yang meminta-minta banyak, tapi mereka kafir dan tidak boleh untuk menerima zakat. Dan tidak mungkin mereka mengeluarkan zakat di negeri tempat mereka hidup. Nah, satu-satunya jalan mereka menitipkan zakat fitrah ini ke negara asalnya. Kalau orang Indonesia, ke orang Indonesia lagi di Indonesia. Tapi ada tapinya, secara teknis ini memakan waktu. Sehingga pengumpulan dari jamaah umpamanya hari terakhir Ramadan, dan tidak mungkin dikumpulkan berasnya lalu berasnya dikirim ke Indonesia, sebab ongkos kirimnya bisa jauh lebih mahal daripada harga beras. Maka mereka mengumpulkan uang yang dikirim ke Indonesia, nanti oleh orang yang dipercaya di Indonesia dibelikan beras, lalu berasnya itu yang dibagikan kepada fakir miskin. Itu membutuhkan waktu. Karena umpamanya, apalagi sekarang ya, kalau tidak salah Idul Fitri kan hari Ahad, atau mungkin juga hari Senin antara 20 atau 21 kita tunggu pengumuman pemerintah. Tanggal 19 hari terakhir ini Sabtu, dan itu libur, bang libur. Sehingga enggak bisa mengirim uang. Uang dikirim hari Jumat, bisa-bisa sampainya hari Rabu nanti, karena Ahad, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa semuanya libur. Hatta Western Union itu juga kalau hari libur nggak bisa, nusuk. Karena Western Union ada kantor, dan kantornya hari Sabtu libur, hari Sabtu Ahad termasuk Idul Fitri libur, nggak bisa diambil. Tidak bisa diambil seperti itu. Apa baik WU Western Union, atau ada lagi yang lebih yang canggih, Manigra sekarang ini. Tanpa punya rekening juga kita bisa mengirim uang ke orang itu, asal namanya sesuai KTP dan ada nomor PIN yang dikirim. Bisa. Itu seketika itu juga bisa sampai. Tapi kalau hari libur kita tidak bisa, kantornya tutup. Oleh karena itu, maka secara teknis tidak memungkinkan. Maka boleh ini ditunaikan selesai sholat. Para ulama menyebutkan, amma man akharaha li udrin syar'in fala ba'sa. Misal ayati khabaru thubutil id mufaji'an bihaitsu la yatamakkanu min ikhrajiha fayansa ayukhrijaha fala ba'sa ayukhrijaha walau ba'dal id li annahu ma'dzurun fi dzalik. Adapun orang yang mengakhirkan mengeluarkan zakat karena ada uzur syar'i, seperti datangnya berita tentang sudah masuknya waktu sholat id terlambat sehingga dia tidak tahu, seperti contoh tadi, maka boleh bagi dia mengeluarkan zakat fitrah selesai sholat id. Oleh karena itu, kalau tidak ada uzur syar'i karena kelalaian, maka zakatnya tidak diterima dan tidak sah, dan zakat yang dikeluarkan seusai id termasuk sedekah di antara sedekah biasa, dan zakatnya dianggap belum tertunaikan. Adapun tempat penyaluran zakat fitrah. Zakat fitrah harus diberikan kepada fakir atau miskin di tempat dia mengeluarkannya. Di mana dia mengeluarkan, di sana dia mengeluarkan zakat fitrah, walaupun bukan orang yang tinggal di sana. Umpamanya antum nih, ada orang Lampung katanya, ada orang jauh lah, terus sholat id di sini. Maka keluarkan zakat di sini. Walaupun nanti selesai sholat pulang, dan harus pulang. Boleh, kita enggak harus, silakan mau di sini oke, tidur. Kalau saya mau pergi. Maka keluarkan di sini. Kecuali apabila di tempat kita mengeluarkan itu tidak ada satupun mustahil, maka dibolehkan untuk mengeluarkan keluar dari tempat kita menetap atau di tempat kita mengeluarkan zakat. Umpamanya ke kota lain, Kalau di kota lain juga tidak ada, boleh di luar pulau. Kalau di luar pulau juga tidak ada mustahik, boleh di luar negeri. Seperti umpamanya contohnya di negara-negara Eropa, kaum muslimin yang hidup di negeri Asia yang umumnya kafir, seperti umpamanya Jepang, Cina, Korea, di sana banyak orang muslim tapi kafir, tidak boleh diberi zakat. Orang-orang muslim yang hidup di sana rata-rata bukan orang miskin, karena pendatang orang Indonesia kerja di sana, dia dapat gaji dan cukup gede. Gaji minimal umpamanya pekerja gelap, orang Indonesia yang hidup di Belanda, tapi gelap. Gelap itu tidak resmi. Tidak resmi itu dia tidak memiliki dokumentasi yang sah untuk bekerja di sana. Tidak punya visa kerja. Visanya umpamanya visa turis. Visa turis cuma 2 minggu. Selesai 2 minggu dia harus pulang. Tapi dia gak mau pulang. Habis sudah masa berlakunya tapi masih bisa. Kalau ketemu polisi bisa ditangkap. Akhirnya dia bekerja gelap. Dan bekerjanya itu murah, yang harusnya UMR 1.100 euro, tapi karena dia gelap, bisa-bisa dia digaji cuma 500 atau 600 euro sebulan. Itu paling kecil, paling minim. Tukang masukkan WC, tukang bikin bunta, gitunya, tukang ngelapan mobil, gitu. Itu bisa 500 atau 600 euro. 500 euro itu kalau di kita sekarang 7,5 juta. Dan biaya hidup untuk sendiri cukup 300 sampai 350 euro. Sehingga kalau umpamanya 500 euro sebulan, bisa menabung 150 euro sebulan. 150 euro itu kira-kira 2 jutaan lebih. Itu tabungannya, itu orang yang paling susah, pekerja gelap. Jadi seminim-minimnya pekerja gelap gajinya di sana tetap tidak miskin. Bisa mengeluarkan zakat, bisa ngebantu orang. Oleh karena itulah, maka di sana tidak ada kaum muslimin yang miskin. Kalau ada yang miskin itu kafir. Itu adalah pemabuk, tukang obat, narkoba, itu miskin. Mengemis di sana. Jadi tidak ada mustahik di sana. Maka mereka menitipkan seorang Indonesia ke kampungnya masing-masing, yang berasal dari Lombok dikirim ke Lombok, berasal dari Medan dikirim ke Medan, dan saya belum menemukan yang berasal dari Bandung di sana. Ada yang berasal dari Tasik memang dikirim ke Tasik. Nah seperti itu, dibolehkan mengeluarkan sampai ke luar negeri sekalipun apabila di negeri dia tidak ada satupun fakir miskin yang berhak menerima zakat. Itulah beberapa penjelasan zakat fitrah pada pagi hari ini, cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab tentang hal ini. Wallahu a'lam. Iya. Pertama, bolehkah berapa batas minimal beras yang kita punya untuk dizakatkan? Disebutkan wala tajibu illa ala man wajadaha fadilatan zaidah amma yahtajuhu min nafaqati yaumil id wa lailatihi fa illam yajid illa aqalla min sha' akhrajah. Tidaklah diwajibkan bagi seseorang yang tidak memiliki beras lebih untuk kebutuhan hari Id. Umpamanya ya, hari Id ini dibutuhkan beras 3 kilo untuk sekeluarga. Sekeluarga ada 10 orang umpamanya. Dia hanya punya 3 kilo itu, tidak punya lebih. Dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun kalau dia punya lebih dari 3 kilo, lebihnya umpama setengah kilo, dan setengah kilo tidak cukup untuk dizakatkan, maka enggak apa-apa bagi dia mengeluarkan zakat hanya dengan setengah kilo untuk 10 orang. berdasarkan ayat fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Mampunya segitu walaupun kurang, laksanakan. Sebagaimana sholat umpamanya harus berdiri, tapi kalau gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Ini juga seperti kalau gak bisa mengeluarkan zakat sampai 3 kilo atau 2,5 kilo, adanya cuma setengah kilo, keluarkan setengah kilo. Oleh karena itu, kalau dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dia makan untuk sholat id, pada waktu hari id dia tidak memiliki beras sedikit pun untuk makan, dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Atau punya, tapi untuk hari ini aja tidak cukup, dia butuhnya umpamanya 2 kilo untuk hari ini untuk makan, tapi dia cuma punya pas 2 kilo dia keluar, kalau diberikan nggak bisa makan, maka dia tidak wajib. Jadi dia baru wajib kalau ada kelebihan dari kebutuhan dia pada waktu hari ini. Berapapun kelebihannya, keluarkan sesuai dengan jumlah yang lebih tadi. Itu yang pertama. Kedua, bolehkah berhutang atau mengeluarkan zakat dari zakat? Umpamana ya, kita gak punya, tapi sehari sebelum Idul Fitri ada yang ngirim sakarung, sah zakat dari saya untuk keluarga kamu, prak sakarung. Bolehkah hasil penerimaan zakat fitrah ini dia keluarkan lagi esoknya untuk zakat? Boleh, karena itu sudah menjadi milik dia. Kalau sudah menjadi milik dia, terserah mau diapakan, mau dimakan, dijual, dibagi-bagikan, termasuk dikeluarkan lagi zakat dari zakat, dibolehkan. Yang pertama. Kedua, boleh enggak meminjam? Meminjam secara syar'i dibolehkan. Secara umum, untuk keperluan apapun meminjam boleh. Minjam uang, minjam beras, minjam barang. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma fasdu. Hei orang-orang yang beriman, kalau kalian mau berhutang sampai waktu yang ditentukan, maka catatkan hutangmu itu. Nah, berhutang boleh secara syar'i agar dibayar. Kalau umpamanya pada waktu itu dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya untuk kebutuhan dia pada hari ini untuk makan saja, maka hukum asal bagi dia, dia tidak terkena kewajiban apapun, tidak wajib meminjam, tidak wajib memaksakan diri untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi dibolehkan meminjam bila yakin dia sehari dua hari selain memiliki uang untuk menggantinya. Umpah gak punya untuk zakat, tapi seminggu lagi saya punya uang gede, 1 miliar umpah. Ah, saya pinjam dulu, kalau pinjam dulu uang 100 ribu. Nah, setelah dikasih pinjaman, dia belikan beras. Lalu dia keluarkan zakat fitrah, seminggu setelah 1 miliar itu datang, barulah diganti. Itu dibolehkan, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kalau dia tidak mengeluarkan pada hari itu, maka dia tidak berdosa. Iya, setelah panen. Iya. Oke, ini sama zakat pertanian, zakat fitrah nilai. Pertanyaan dari internet, dari Om Rusta. Satu so itu berapa? Kan tadi sudah ya. Satu so itu 5 bun. Adakah batasan bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah? Sudah, Ustaz. Misal harus berpenghasilan berapa? Bukan dilihat dari penghasilan, dari usia, walaupun masih orok beureum, baru brol lahir sudah terkena zakat, keluarkan zakat. Yang mengeluarkan orang yang bertanggung jawab atas anak itu, tentu saja ya orang tuanya. Kalau misal satu rumah ada 6 orang anggota keluarga, di mana 2 anak kecil, zakat fitrah menjadi wajib untuk semua anggota keluarga atau orang tuanya aja? Satu keluarganya 1 sok atau masing-masing anggota keluarga 1 sok? Semua 1 orang 1 sok. 1 orang 1 sok. Yang apabila di Indonesia dengan beras afdolnya 3 kilo. Bolehlah 2,5 kilo minim itu. Please. Kalau mau 3 kilo. 3 kilo 1 orang. Jadi kalau anggota keluarga 6 orang dengan anak-anak, anak-anak juga dihitung. Kali aja 6 orang kali 3 kilo jadi 18 kilogram. Itu keluarkan sekian. Dari Siti Nurhayati. Penetapan jumlah timbangan zakat fitrah untuk gandum sekitar 2,4 kilo, sedang untuk beras 3 kilo didasarkan atas apa? Didasarkan kepada hasil uji coba langsung. Jadi satu sok dengan 5 sidukan 2 tangan terus ditimbang gandum, oh ternyata 2,4 kilogram. Terus ternyata beras, oh ternyata 3 kilogram. Berdasarkan hal itu, coba aja sendiri. Satu ininya, satu soknya beda, beratnya beda. Lebih berat mana, beras apa gandum? Beras, lebih berat beras. 1 liter minyak tanah dengan 1 liter air sama beratnya? Enggak, 1 liter air 1 kilo. Tapi kalau 1 liter minyak kurang ya? Atau lebih? 1 sok sayang, 1 sok. 1 sok gandum dengan 1 sok beras kalau ditimbang beda gitu. Beda, 1 sok, 1 sok gandum dengan 1 sok beras kalau ditimbang beda. Soknya bukan timbangan. Bagaimana dengan bayi yang masih dikandung, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Loh, tadi denger enggak? Oh tadi disconnect, ini kesalahan admin kalau begitu. Tadi disebutkan pada asalnya bayi yang belum lahir sebelum maghrib hari Ramadan terakhir tidak terkena kewajiban, kecuali kalau lahir sebelum maghrib kena kewajiban. Tapi Utsman bin Affan memerintahkan dan mengeluarkan zakat untuk bayi yang masih dikandung setelah usia kandungan melebihi 4 bulan di dalam perutnya. Jadi lebih utama dikeluarkan walaupun hukum asal tidak wajib bagi bayi yang belum dilahirkan. Anak pernah dengar bahwa zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada orang miskin saja dan tidak untuk para mustahik zakat lain seperti Amil, Ibnu Sabil, dan lain-lain. Benar. Kalau ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya dalam surah At-Taubah ayat 60. Adapun zakat fitrah khusus, kata Nabi SAW, faradha Rasul SAW zakat al-fitri tu'khadu min azmiyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Rasul mewajibkan zakat fitrah yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Ini hanya tentang zakat fitrah. Oleh karena itu zakat fitrah tidak boleh disalurkan ke Ibnu Sabil, ke Amil, ke Gorim, ke Rikob, dan seterusnya, itu tidak boleh. Karena khusus untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir dan miskin. Adapun zakat mal boleh berupa uang, ya, boleh berupa hasil taninya gitu, dan itu diperuntukkan untuk 8 asnaf atau 8 golongan yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Kedua, bahwa zakat fitrah ini khusus untuk orang-orang muslim, tidak boleh untuk orang kafir. Dia berdasarkan hadis tu'khadhu min ajmiyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Zakat fitrah diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin. Lalu apa bedanya fakir dan miskin? Secara umum sama, orang-orang yang tidak mampu. Bedanya kalau orang-orang fakir, orang miskin itu orang yang memiliki penghasilan tetap tapi tidak cukup. Umpamanya ya, gajinya cuma 10 juta tapi pengeluarannya 20 juta. Keterlaluan contohnya. Umpamanya penghasilannya dalam sebulan itu cuma 500 ribu. Tapi pengeluarannya karena anggotanya banyak, anggota keluarganya bisa 2 juta kebutuhannya sebulan. Dia miskin. Kalau orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap, koreh-koreh cok. Ada yang nyuruh, baru dapat uang untuk makan. Kalau gak ada yang nyuruh, nganggur, nganggur dia. Nganggur kerja, nganggur makan. Umpama itu fakir. Dua-duanya gak mampu. Nah, berikan kepada orang seperti itu. Itu tentang zakat fitrah untuk orang fakir dan miskin. Kenapa sholat sering bergandengan dengan zakat? Itu menunjukkan nilai kepentingannya yang hampir sama dan satu sama lain saling berdekatan. Sehingga disebutkan bahwa la sholata liman la zakata lahu wa la zakata liman la sholata lahu. Tidak ada sholat bagi yang tidak zakat dan tidak ada zakat bagi yang tidak sholat. Sampai Abu Bakar menyatakan, wallahi la uqatilanna man faraqa baina shalah wa zakat. Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Mana yang lebih afdol, menyerahkan secara langsung atau diwakilkan ke amil? Lebih utama diwakilkan ke amil untuk menghindarkan mabarat. Asal amilnya terpercaya dalam dua hal. Pertama, terpercaya dalam hal ilmunya sehingga tidak salah. Kedua, terpercaya dalam hal amanahnya, kejujurannya sehingga tidak ada yang disumputkan di nagoah. Apa keuntungannya? Keuntungan nanti distribusinya merata. Amil itu akan mendata berapa beras yang terkumpul, berapa mustahik orang-orang miskin yang ada di daerah itu. Didata keluarga ini berapa orang, keluarga itu berapa orang, mungkin dihitung per jiwa. Oh, satu jiwa umpamanya dikasih 5 kilo. Kalau satu keluarga 5 orang berarti 25 kilo dikasih. Yang ini 2 orang 10 kilo gitu. Sehingga merata adil. Kalau umpamanya yang 5 orang dikasih 10 kilo, yang 2 orang dikasih 10 kilo juga tidak adil. Karena kebutuhannya berbeda. Nah, kalau dititip di amil merata, tidak ada kecemburuan sosial. Tapi kalau semua orang masing-masing, terserah, nanti ada orang miskin yang banyak menerimanya, ada yang tidak menerima sama sekali. Sehingga timbul mabarat. Jadi itulah yang afdal. Misalnya pemerintah menetapkan lebaran hari Ahad. Ternyata saat pulang kampung sudah lebaran duluan di kampung hari Sabtu. Jadi apakah saya ikut berlebaran atau melanjutkan puasa? Tergantung kita lebarannya di mana. Kalau lebarannya di Bandung, umpamanya yang hari Ahad, ya ikut lebaran dengan di Bandung. Tapi kalau umpamanya sebelum hari Ahad, hari Jumat sudah pulang ke kampung, di sana lebarannya hari Sabtu, ikut ya hari Sabtu. Kata Rasulullah SAW, Al-Fitru yawma yukfirun nas, hari Idul Fitri harus kita lakukan bersamaan dengan orang-orang di tempat kita hidup beridul fitri. jika kita mengeluarkan zakat lebih dari ukuran yang diwajibkan, maka niatnya lebih baik untuk zakat atau untuk sedekah bagi beras sisanya dari yang wajib tersebut. Ya dianggap sedekah. Kalau umpamanya zakatnya 3 kilo, kita ngasih 5 kilo, yang 2 kilo untuk sedekah. Maka itu bagus. Kalau zakat harus ada ijab kabulnya. Kalau tidak pakai gimana? Sah tidak? Boleh tanpa ijab kabul. Cuma ada kewajiban bagi muzakki, bagi orang amil, bagi orang yang diamanati untuk mendoakan. Berdasarkan ayat fasholli alaihim dan doakanlah kepada mereka inna sholataka sakanul lahum. Karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Bagaimana doanya? Doanya shalawat. Allahumma sholli ala fulan. Umpamanya datang Mang Udin ke saya, ini tolong zakat bagikan. Saya menyatakan Allahumma sholli ala Udin. Kalau sekeluarga, ini saya sekeluarga, Allahumma sholli ala Ali Udin. Gitu ya. Ya, pakai Ali, Ali itu keluarga. Atau kalau ada seorang yang zakat dari sallallahu alaihi, bisa seperti itu ya. Dan itu wajib bagi amil. Kalau yang dizakatkan hasil zakatnya wajib diketahui, tidak penyaluran barangnya. Kalau orang yang diamanati terpercaya jujur, ya nggak perlu diselidiki, coba saya lihat zakatnya kemana nih, dikasihkan nggak gitu, nggak perlu seperti itu. Kalau orang itu dipercaya jujur, kalau umpamanya tidak percaya jangan ke dia gitu. Jangan-jangan nggak dikasih terus aja. Ya kalau memang tidak percaya jangan ke dia, cari orang yang dipercaya. Kalau zakat dilaksanakannya 2 minggu sebelum lebaran, sah tidak? Misalnya dilakukan pada tanggal 18 Ramadan. Enggak boleh, karena enggak ada contoh. Jadi paling cepat 2 hari sebelum lebaran. Berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang tadi. Kalau kita memberikan zakat fitrah 3 hari sebelum Id, apakah harus diberi lebih banyak agar pada waktu Id yang bersangkutan masih memiliki beras untuk dimakan? Jangan 3 hari, paling tepat 2 hari. Kecuali kalau kita menitipkan dulu kepada amil. Boleh seminggu sebelumnya, aduh saya umpamanya sibuk nanti nih, ini dititip seminggu sebelumnya. Boleh, nanti tetap disalurkan oleh amil, disalurkan pada waktu paling afdol, yaitu ba'da subuh sampai sebelum sholat. Kalau di sini selalu disalurkannya ba'da sholat subuh. Pak Ustaz Kayat yang mengkoordinir bekerja sama datanya dengan RW RT RW di sini, itu ba'da sholat ba'da sholat subuh langsung beberapa orang pemuda masjid di sini tuh kirimkan panggul tadi itu gitu. Sebelum sholat ini beres sudah, sehingga pas sholat itu sudah tenang seperti itu. Ya, sekian saja dulu. Ya, sok. Bukan zakat fitrah di bulan Ramadan, tapi zakat Ramadan. Dan dilaksanakannya adalah pada waktu 1 Syawal setelah sholat subuh. Jadi bukan harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Tapi Nabi mencontohkan seusai sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Itu waktu afdol. Kalau waktu jawaz, waktu boleh tadi 2 hari sebelum. Nyebrang. Kalau pertama di RW-RW itu betul-betul terpercaya juga dan stok orang miskin-miskin lebih banyak. Di sini ada sisa. Boleh enggak apa-apa? Dibolehkan. Seperti itu. Ya, sampai di sini insya Allah besok kita teruskan dengan kajian yang masih berkaitan dengan Idul Fitri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.